Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Kita langsungkan membaca al-hadith as-sadis wal-arba'un, hadith yang ke-46, dan masih ada yang tersisa syarah yang belum kita selesaikan. Ada dua hadith yang dibahas terkait dengan persoalan hukum ahli waris, barakallahu fikum, harta warisan. Qala al-hikul fara'idha bi ahliha, judul dan topik yang diberikan, berikanlah kepada pemilik bagian-bagian di dalam harta warisan itu bagiannya. Al-hikul fara'idha bi ahliha. Kata beliau rahimahullahu taala, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul fara'idha bi ahliha. Maka berikanlah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, pemilik bagian dalam harta warisan, al-fara'idha, bagian-bagiannya. Berikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama baqiya, maka apa yang tersisa dari setelah pembagian-pembagian itu sesuai dengan bagiannya di dalam Al-Quran. Ada yang dapat setengah, ini orangnya. Ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperdelapan. Barakallahu fikum. Kalau masih ada tersisa, berarti asabah, ya, sisa dari harta warisan yang sudah dibagi sesuai dengan ketentuan itu, maka bagi yang memiliki hak ya sisa tersebut akan disebutkan. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, masih tersisa setelah dibagi dengan ketentuan yang ada, yang dapat setengah ini bagiannya, dapat seperempat ini bagiannya, misalkan seperdelapan, seperenam ini bagiannya, dua per tiga, dan seterusnya. Setelah selesai masih ada tersisa, berarti itu bagi fahuwa li aula rajulin dzakarin. Pemilik sisa itu adalah buat lelaki yang paling dekat hubungannya. Ada anak lelaki, maka dia lebih berhak. Kalau ada cucu, maka cucu ini dihijabi oleh anak. Berarti cucu tidak dapat. Ya. Barakallahu fikum. Begitu seterusnya. Jadi ini sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berikanlah kepada pemilik bagian itu bagian-bagiannya. Yang sisanya buat yang paling dekat hubungan kekeluargaan dari kaum lelaki. Kita baca hadis yang keberikutnya, karena dua hadis ini yang dibahas oleh al-musannif terkait dengan harta warisan. Betapa pincangnya kita sebagai umat Islam di dalam menerapkan sebuah syariat terkait dengan pembagian warisan, sehingga sering menimbulkan hal-hal yang negatif hubungan antara saudara, saudari, dan seterusnya. Hadith as-sabi' wal-arba'un, yang ke-47. La wasiyyata liwarithin. tidak ada hak wasiat bagi ahli waris. Tidak ada. Bagi ahli waris tidak ada wasiat buatnya. An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah al-Bahili berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya terkait dengan pembagian harta warisan. Allah azza wa jalla telah memberikan pada setiap pemilik hak itu haknya. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali mendapatkan. Nah, di sana kan ada ahli waris yang mahjub, tertutup dia, karena ada ahli waris yang paling dekat. Maka ahli waris yang paling dekat itu menutupi ahli waris yang paling jauh. Yang paling jauh tidak dapat. Kalau sekarang kan, ya bagaimana semuanya dapat? Padahal dalam hukum syariatnya demikian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan pada setiap orang yang punya hak akan haknya. Fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidhi dan Imam Ibn Majah. Sebelum kita membaca syarahnya, ada syarah yang masih tertinggal barakallahu fikum yang belum kita selesaikan terkait dengan as-sabaq, orang yang lebih dahulu mendapatkan atau memperoleh atau menempati atau membuka sesuatu yang itu adalah mubahat, perkara yang boleh di dalam agama belum dimiliki oleh orang lain. Dia datang lebih dahulu, ya, buka tanah, oh ini belum ada pemiliknya, masih ya hutan belantara. Dia mencoba untuk kemudian membukanya, menebas ini sampai barakallahu fikum selesai dapat 1 hektar. Maka dia pertama kali menjadi pemilik barakallahu fikum tanah tersebut. Contoh yang lain kata beliau, wassabuku ilal julusi fil masajid. Orang yang lebih dahulu duduk di masjid, menempati posisi di masjid, dia lebih dahulu. Wal madaris atau di madrasah-madrasah. Wal aswaq di pasar. Ya, wal aswaq di pasar-pasar. War rubut terkait dengan ya tempat barakallahu fikum mengikat. Illam yatawaqqaf dzalika ala nadhirin. Kalau masih lepas, tidak terkait dengan petugas nadhir. Tidak terkait dengan petugas. Ya mungkin di situ ada petugas di pasar, ada yang menentukan, ada yang barakallahu fikum sudah ya menjadi memang tugasnya, atau di masjid, atau di madrasah, atau yang semisalnya. Ja'ala lahu tartib wa ta'yin. Ya, kalau jika tidak ada petugas yang mengurus, mengatur, bar menentukan, fayarji' fihi ila nassil waqifin wal musin. Maka kalau memang ada petugas, ya kembali kepada ya pewakafnya, oh ini petugasnya, berarti dia yang ngatur. Atau yang memberikan wasiat, ini petugasnya, maka dia yang mengatur pelaksana tersebut. Tapi kalau selama tidak ada, maka yang lebih dahulu itulah yang lebih berhak. Ya, mengambil shaf di majelis, mengambil tempat duduk di masjid, mau sholat, shaf dan seterusnya. Masuk di dalamnya. Berikutnya kata beliau, faman sabaqa ila syai'in minal mubahat allati ma la malika laha. Barang siapa yang lebih dahulu kepada sesuatu yang bersifat mubahat, boleh-boleh saja. Tidak ada yang memilikinya hal itu, fahuwa ahakum biha. Maka dia adalah orang yang paling berhak terhadap perkara itu, atau masalah itu, atau harta itu, atau tanah tersebut. Tapi, kata beliau, wal milku fiha maksurun alal qadril ma'khud. Namun, kepemilikannya itu sangat terbatas pada kadar yang diambil. Satu hektar, ya satu hektar. Setengah hektar, ya setengah hektar. Barakallahu fikum. Ya, ini kaitannya dengan perkara yang bersifat mubahat. Boleh seseorang untuk kemudian, ya taruhlah nambang pasir, cari pasir. Misalkan, oh ini saya duluan, dia patok tempatnya. Barakallahu fikum. Wa kadzalika man sabaqa ila al-a'mal fil ja'alat allati yaqulu fiha sahibuha. Demikian juga terhadap orang yang lebih dahulu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang padanya upah, ja'alat, yang pemilik pekerjaan itu mengatakan, man amila li hadzal amal falahu kadza. Siapa yang mengerjakan pekerjaan saya ini atau pekerjaan ini, dia akan mendapatkan upah sekian-sekian. Sekarang diumumkan lewat WA misalkan. Ya. Maka siapa yang lebih dahulu, fahuwal mustahiqqu litaqdim wal ja'al, maka dialah yang lebih dahulu itu paling berhak untuk dikedepankan, ya, kemudian untuk diupah. Ya, kalau sekarang kan siapa yang besar-besaran duitnya masuk. Ya, hatta misalkan mau lebih dahulu datang, tapi ya raono duitnya, ndak ada uang muka, ndak ada janji-janji sekian persen, ya, siap-siap saja hengkang. Tidak akan mendapatkan pekerjaan. Barakallahu fikum. Kalau dalam hukum syariatnya, ini dia. Siapa yang lebih dahulu, maka dia lebih berhak. Hukum syariatnya. Barakallahu fikum. Artinya bahwa terlalu banyak bimbingan-bimbingan syariat yang kita tinggalkan umat Islam secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya nilai dari sentuhan agama. Agama, yaitu ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, tentu disinilah kita banyak-banyak berterima kasih di dalam hidup. Di saat Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk mengilmui agamanya dengan pengetahuan bimbingan yang tepat. Maka dialah yang pertama. Wa kadzalika man sabaqa ila iltiqatil luqatah wal laqit. Demikian juga terhadap orang yang lebih dahulu menemukan atau barang yang laqit, penemuan. Barakallahu fikum. Maka dia lebih dahulu punya hak. Taruhlah misalkan dia ke kebun atau ke hutan melihat kambing, atau misalkan barakallahu fikum, ya, di hutan belantara yang ganas kehidupan menemukan kambing sedang lepas. Kalau enggak dia dahului, maka akan disambar oleh ya singa atau apa namanya, barakallahu fikum, serigala atau yang semisalnya, ambil lebih dahulu. Ya, segera diamankan, segera dibawa pulang. Barakallahu fikum. Maka di saat kemudian tidak ada sekian tahun, bertahun-tahun, tidak ada yang memilikinya, maka dia pemilik pertama. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ternyata sekian tahun ada yang datang. Aduh, saya kehilangan kambing. Tidak boleh dia disembunyikan aja kambingnya. Ya tidak. Ya nanti hasil dia mengembalakan mungkin setahun, taruhlah berkembang. Ya nanti hasilnya dibagi. Berarti kan dapat barakallahu fikum bagian dari hasil luqatah, pemungutan tersebut yang ya dia temukan di tengah hutan dan seterusnya barakallahu. Wa ghairiha faqullu da faqulluhu dakhilun fi hadzal hadits wallahu a'lam. Semuanya ini masuk ke dalam hadis barakallahu. Siapa saja yang lebih dahulu dalam perkara yang barakallahu fikum mubahat, perkara-perkara yang boleh, maka dialah yang menjadi pertama sebagai pemiliknya. Kita masuk kepada syarah hadis yang tadi kita baca dua hadis. Kata beliau rahimahullahu taala, hadhanil hadithani ishtamala ala julli ahkamil mawarid. Kedua hadis ini, kata beliau, mengandung hukum-hukum warisan yang besar jul, yang tinggi. Kalau kita artikan, ya paling penting terkait dengan hukum waris mewarisi. Keberikutnya, wa ahkamil wasaya. Kedua hadis ini juga berbicara tentang hukum-hukum wasiat. Fa inna Allah ta'ala fassala ahkamal mawarithi tafsilan tamman wadihan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah merincikan hukum-hukum yang terkait dengan mawarith, waris mewarisi, tafsilan secara rinci, taman sempurna, wadihan terang dan jelas. Subhanallah, kita dulu ketika di apa namanya di bangku aliyah ada seorang ya tuan guru lah, dan memang beliau adalah tuan guru. Kitab-kitab yang terkait dengan ilmu faraid, subhanallah. Ia seperti orang kalau apa namanya membaca kitab itu sudah di luar kepala semuanya. Iya. Memang dia adalah seorang tuan guru yang punya keahlian di dalam hukum al-mawarid, faraid, matan-matan dihafal. Iya, kita belajar faraid ya karena dulu kita matematikanya ya angkanya di bawah 6, jadi susah juga untuk ikut kali mengkalikan pembagian dan seterusnya barakallahu fikum, sehingga enggak nyantol barakallahu fikum ilmu faraid. Paling-paling ya pembagian saja sebatas itu, tapi kalau sudah mulai hitungan ya di situ kelemahan di saat itu. Ternyata sampai ke tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, ya ada yang memang minal mustafidin, yang memang ahli dalam ilmu faraid. Lebih lagi karena penjelasan perkalian pertambahan pakai bahasa Arab. Wa lebih lagi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa ya hatta kita berada di tempat yang mungkin jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ilmunya sama. Pembagiannya juga sama. Ya di mana saja ya. Matematika 1 tambah 1 ya tetap. Berapa Fauzi? 2. Di sana Lampung 2 juga ya. Ya tapi karena tambah lagi pakai bahasa Arab, penjelasannya wah lebih mumet lagi. Ya makanya belajar matematika. Untuk kemudian barakallahu fikum bisa mengetahui pembagian. Kalau pedagang tahunya ada anu ya, pembagian ya. Abah Ramadan. Ada kan pembagian, pengalian, penambahan, pengurangan kan dipakai juga ya. Apalagi kalau sudah ngitung ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi memang harus kita belajar barakallahu fikum. Naam. Beliau mengatakan rahimahullah, jadi semuanya penjelasannya dalam kondisi tafsil, tidak ada. Ya. Yang kemudian jelimet, oh tidak ada. Ngitung-ngitungnya yang jelimet itu Anda. Tapi kalau pembagiannya, kalau sudah mengerti matematika gampang sekali, barakallahu fi. Ya, tinggal mengerti pembagiannya. Oh, ini sang suami ya ditinggal meninggal oleh sang istri, istri bawa harta benda. Berarti kan itu akan menjadi warisan. Barakallahu fikum. Sang suami ketahui punya anak dia, laki-laki perempuan. Misalkan, berarti kalau suami ditinggal meninggal oleh sang istri, tidak ada yang lain, ibu tidak ada, bapak tidak ada, suami dapat seperempat. Ya, kalau tidak ada anak, setengah dapatnya sang suami. Tapi karena ada anak, maka dia dapat seperempat. Ya. Nah, setelah itu, setelah diambil dari harta istri seperempat, sisanya buat anak. Ya, ada anak perempuannya satu, laki-lakinya satu. Berarti kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, hitungannya tiga kepala. Satu lelaki dua kepala, sang perempuan satu kepala. Berarti apa yang disisakan itu dibagi tiga. Nanti sang laki dapat dua bagian, sang putri dapat satu bagian. Nah, ini barakallahu fikum, semuanya jelas sekali. Tafsir secara rinci dijelaskan. Barakallahu fikum. Taman sempurna, wadih, wadih, jelas sekali. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla telah merincikan hukum al-mawaris itu dengan rincian yang sangat sempurna, terang benderang. Wa a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Ya, beda tadi contoh yang tadi misalkan. Dan Allah memberikan setiap orang pemilik hak itu akan haknya. Kalau tadi gambarannya sang istri meninggal, sekarang sang suami. Tidak ada yang lain dari ibu bapak. Ini contoh yang gampang saja. Ya, nanti ada memang contoh yang agak mumet sedikit. Kalau ini meninggal, oh, butuh dicerna, dicermati. Mana yang akan terhijabi, tidak dapat. Taruhlah, barakallahu fikum, sang suami yang meninggal dunia. Tidak ada ibu dari sang lelaki yang meninggal dunia, tidak ada bapak, semuanya, tidak ada. Punya anak laki-laki perempuan. Ternyata punya cucu. Ya, laki-laki ini ada menikah, ada anaknya, cucunya kan. Barakallahu fikum, perempuan juga ada. Rahimani wa rahimakumul. Sekarang bagaimana? Kalau seorang istri ditinggal meninggal oleh sang suami, dalam kondisi ada anak, kalau tidak ada anak, sang istri dapat seperempat. Istri dapat seperempat. Kalau ada anak, sang istri dapat berapa? Seperdelapan. Kalau ada, nah sekarang ada anaknya. Berarti sang istri dapat seperdelapan. Dari harta peninggalan sang suami diambil dulu oleh sang istri seperdelapan dari harta peninggalan. Sisanya milik siapa sekarang? Ada cucu, ada anak. Ya? Maka yang paling berhak untuk mengambil sisa itu adalah anak. Cucu bagaimana? Oh, tertutup. Karena ada anak yang lebih dekat dari yang meninggal dunia. Berarti cucu tidak dapat. Maka yang dapat itu adalah anak. Sisanya dari seperdelapan itu yang sudah diambil oleh sang istri, maka untuk anaknya. Karena dia adalah satu perempuan, satu laki, maka hitungan pembagiannya berarti tiga. Ya. Taruhlah barakallahu fikum 9 juta. Sekarang dibagi dua, laki perempuan. Sebelum dibagi, ya, berarti dihitung kepala dulu. Nah, ini kepalanya tiga. Ya, satu perempuan, dua laki. Berarti sekarang tiga. Ya, 9 dibagi tiga. Hah? Tiga. 3 juta kan? Berarti masing-masing dapat tiga. Satu, ya, tiga. Nah, dua bagian buat lelaki, berarti 6 juta. Satu bagian buat perempuan berarti 3 juta. Itu artinya gambaran barakallahu fikum untuk mendekatkan kepada pemahaman. Wa a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan setiap pemilih hak itu akan haknya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam ayyalhaqal fara'idha bi ahliha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah memerintahkan untuk memberikan bagian-bagian itu kepada pemiliknya. Fayuqaddamuna 'alal 'asabat. Maka mereka-mereka pemilik bagian ini lebih didahulukan dari 'asabat yang akan mengambil sisa. Berarti pembagian lebih dahulu. Ya, anak-anaknya, ya, sebentar. Ya, anak-anak kandungnya sebentar. Dibagi dulu. Siapa yang memang sudah mendapatkan bagian tersendiri di dalam Al-Quran atau melalui sunnah. Nanti asobat, sisa dari pembagian itu, nah milik anda. Sabar. Barakallahu fikum. Fayuqaddamuna alal asobat. Pembagian yang sudah ditentukan itu dilebih dahulukan daripada ahli waris yang mendapatkan asobah yaitu sisa. Fama baqiya fahuwa li aular rajulin dzakari. Apa yang masih tersisa dari pembagian yang sudah ditentukan itu fahuwa li aular rajulin dzakar wa humul asobah. Mereka ini adalah yang akan berhak mengambil sisa pembagian. Minal furu'i dzukur, apakah dia itu dari apa namanya? Furu' itu cabang biasanya disebut dengan cucu, furu'. Ini punya apa namanya? Anak laki kemudian nikah punya anak berarti cucu. Barakallahu fikum. Wal usul adzukur, apakah dia itu adalah memang anaknya langsung, kalau tadi furu yaitu cucunya. Wa furu'il usul adzukur, ya furu cabang dari cucu berarti cicit-cicit keberikutnya. Wal wala dan pemerdekaan budak, kalau seseorang memerdekakan seorang budak berarti walaknya kepada sang pemerdeka. Maka kalau budak ini nanti membawa harta benda yang sudah dimerdekakan sama dia, kemudian meninggal dunia, maka yang memerdekakannya itu dapat. Ya. Dapat dari harta peninggalan barakallahu fikum yang telah dimerdekakan itu. Ini al-wala. Kemudian beliau menjelaskan, fayuqaddamu min hadihil jihad idza jtama'a 'asiban fa akthar. Didahului dari sisi ini, artinya yang mendapatkan sisa, apabila terjadi pertemuan perkumpulan banyak yang berhak mendapatkan sisa-sisa banyak ini. Ya, dari anak, kemudian cucu, kemudian terus ke berikutnya. Barakallahu fikum. Maka, syariat menetapkan al-aqrabu jihad. Yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan yang meninggal dunia. Pertama. Fa'inkanu fi jihatin wahidah. Kalau mereka ini dalam satu arah keturunan, ya, dekat semuanya, tapi satu arah. Quddimal aqrabu manzilatan. Didahului yang paling dekat dengan yang meninggal dunia. Akan disebutkan. Fayuqaddamul ibnu ala ibnil ibni. Didahulukan anak dibanding cucu. Ini kan semuanya satu garis ini. Ya, dari yang meninggal dunia, al-ab, kemudian barakallahu fikum. Anak kemudian melahirkan cucu. Nah ini satu jalur. Ya. Maka yang paling dekat kedudukannya dari yang meninggal dunia. Berarti anak kan. Maka sang anak akan menutupi semua yang berhak tadi. Ya, yang berhak untuk mendapatkan sisa. Wal ammu mathalan ala ibnil am. Paman. Paman sang meninggal dunia ini juga termasuk orang yang berhak mengambil sisa. Anak paman. Ya, ini kan satu garis berarti. Nah, ketika menemukan satu garis, berarti yang paling dekat hubungannya dari yang meninggal dunia. Paman akan menutup anak paman itu sendiri untuk mendapatkan sisa. Fa in kanu fi manzilatin wahidah wa tamayyaza ahaduhum biquwwatil qarabah wa la yatasawwaru dhalika illa fil furu'il usul. Kalau mereka itu dalam satu kekuatan, satu jalur, fi manzilatin wahidah, pada satu kedudukan, tapi salah satu di antaranya itu ada kekuatan padanya dari hubungan kekerabatan, dan ini tidak tergambar kecuali pada ranting, kata beliau. Contohnya, kal ikhwati wal a'mam, saudara dari yang meninggal dunia dan paman-paman dari yang meninggal dunia. Dari sisi kedudukan ini sama, saudara dari yang meninggal dunia atau paman-paman dari yang meninggal dunia, manzilahnya sama. Maka mana yang lebih kuat sekarang? Kalau kedudukannya itu sama sebagai pemilik, apa namanya, pengambil sisa, dilihat mana yang lebih kuat. Ya, kalau tadi kan yang lebih dekat. Yang ternyata yang lebih dekat ini ada satu jalur keturunan yang paling dekat kedudukannya, yang paling posisinya, yang paling dekat dari yang meninggal dunia. Kalau sekarang sama-sama kedudukannya sama, orang meninggal dunia dia punya saudara, dia punya paman. Ya. Mana sekarang barakallahu fikum yang lebih dekat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Quddimal aqwa. Maka yang paling didahulukan untuk mengambil sisa dari peninggalan yang sisa dari pembagian peninggalan harta yang meninggal itu adalah wa huwa syaqi, yaitu saudara kandung yang lebih depan. Kan ada saudara ibu, nanti ada saudara bapak, ada saudara kandung, ya. Maka yang paling kuat kedudukannya, yang paling kuat posisinya dari yang sama ini rata ini saudara dia, ini paman-paman. Maka yang paling kuat adalah yaitu saudara sekandung. Berarti saudara seibu tidak dapat, saudara sebapak tidak dapat. Sama-sama satu kedudukan, tetapi dilihat mana yang lebih kuat. Barakallahu fikum. Artinya ini semua adalah pembahasan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Dan ini akan ada hitungan-hitungannya, disitulah matematika dipelajari. Ya. Makanya barakallahu fikum yang sudah, apa namanya, anak kita yang memang kurang matematikanya, ya harus kita didik barakallahu fikum matematikanya. Ya maaf-maaf saja ya, karena kita dulu kurang perhatian ilmu matematika ini, ya kurang sekali dalam menghitung. Kalau sekarang kalkulator kan ya sebodoh-bodohnya orang bisa mencet-mencet HP nomor, selesai sudah, unik kali ini selesai. Tapi anak kita harus kita didik untuk dia mengerti barakallahu fikum matematika, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah ketika dibohongi dalam hitung-hitungan ketahuan juga. Ya mungkin ikhwanuna ndak sampai informasi ketika kita dibohongi terkait dengan harga apa waktu jagung ya. Harga jagung Alhamdulillah ada ikhwan kita yang coba teliti. Ternyata 600 hilang. Ya lumayan 600 buat sangu. Ya makannya santri lumayan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya setelah didatangi yang bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Ya alhamdulillah walaupun tidak semuanya kembali Ustaz ya. Kurang ya. Ya, alhamdulillah di situ matematika artinya kita tidak dibohongi. Kalau hitung-hitungan lu, kok ini dicabut ini kemana larinya? Alhamdulillah bisa dilihat sama ikhwan kita. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Di sini salah satu hikmah mengerti ya matematika tidak dibohongi. Wallahu taala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته